Visioning Indonesia Quick Kianji Mitra bisnis sebelum ini Quick Kianji telah mengungkapkan pandangannya soal akan berakhirnya kontrak pengelolaan blok migas Mahakam dari perusahaan minyak Perancis Total EMP pada 2017 mendatang. Menurutnya, pemerintah harus mengambil alih pengelolaan blok migas Mahakam setelah kontrak itu berakhir, serta menyerahkannya kepada Pertamina. Mengingat, Pertamina sendiri telah melakukan persiapan matang sejak 2007 dan menyatakan sanggup mengelola blok migas Mahakam yang menghasilkan 93 ribu barrel minyak serta lebih dari 2 juta kaki kubik gas setiap harinya. Untuk membahas situasi ini, segera kita berbincang dengan Quick Kianji. Baik Pak Quick, apakah Pertamina juga memiliki kesanggupan dari sisi finansial? Oh ya terang, waktu di Metro TV dia menyatakan sudah siap total. Siap total, tapi kok tambah menterinya, terus ada masalah tempo, ada LSM, ada yang mengatakan nggak mampu itu. Kan lucu. Nah, masalahnya Tempo menulis, Blok Mahakam itu butuh investasi sekitar 80 triliun rupiah dalam 30 tahun ke depan. Apa pendapat Bapak? Lah itu sekarang kita gini loh, ini orang yang nulis ini mungkin nggak ngerti cenderungannya ya. Mereka itu tahu apa tidak bahwa total itu juga utang. Jadi untuk memperoleh dana itu ada dua macam. Yang satu adalah equity capital, risk capital yang mengandung risiko. Itu hilang kalau rugi. Yang lain adalah loan capital, utang gitu. Nah yang risk capital itu kan dijual di bursa. Dari bursa kan dapat duit. Duit yang diperoleh itu nggak usah bayar bunga. Karena itu dianggap rakyat yang naruh uang itu memiliki gitu kan. Lalu kemudian sisanya yang kurang ya... Pokoknya gini deh, yang nulis di Tempo macam-macam yang bicara itu, belajar dulu. Karena itu ilmu pengetahuan tersendiri yang namanya finance. Financing apa itu, keuangan, ilmu keuangan perusahaan. Dan pasar uang dan pasar modal belajar dulu dong. Pertamina itu kan yang bergulat sehari-hari mengatakan siap kok, saat duit-duitnya semua siap. Dan ini tidak ada eksplorasi, itu sudah ketahuan dengan pasti di dalamnya ada berapa minyak. Pastinya, Blok Mahakam sangat menguntungkan bagi Indonesia mengingat blok itu berpotensi menyumbang pendapatan hingga 84 triliun rupiah bagi kas negara, Pak Quick. Saya, semuanya sudah jelas sudah beroperasi 50 tahun. Yang bilang tidak bisa itu kan zero wajib. Menterinya sendiri kan lucu. Kemudian perusahaan yang BUMN yang dimiliki sebenarnya yang bisa. Itu persis yang saya alami di Exxon kan. Saya dikalahkan. Ini bangsa tempe. Penulis-penulisnya juga menulis tempe semua. Demikian Quick Kianji. Beni Rahmadi, Pas FM.